Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jemaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa MGI TV yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa Wesal TV yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar Radio Riyadul Jannah, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita dapat berjumpa kembali dalam bahasan tentang Sahih Bukhari. Dan kita masih dalam pembahasan Kitabul Ilmi, bab tentang ilmu, yaitu seputar keutamaan ilmu, adab-adab dalam mencari ilmu, adab-adab menyampaikan ilmu. Kaum muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita akan masuk ke bab yang ke-30, hadis nomor 394, insyaallah 95, insyaallah juga 96. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, wa huwa al-Imam Muhammad ibnu Ismail ibnu Mughirah al-Bukhari. Babu man a'adal haditha salasan liyufhama anhu. Wa qala ala wa qawlu zur. Wa mazala yukarriruha wa qala ibnu Umar. Qala nabiyu sallallahu alaihi wasalam allah hal balagtu salasa. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala hadatsana 'Abdah qala hadatsana Abdus Samad qala hadatsana Abdullah ibn al-Musanna qala hadatsana Sumama ibn Abdullah an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza sallama sallama salasan wa idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala hadatsana 'Abdah ibn Abdullah qala hadatsana Abdus Samad qala hadatsana Abdullah ibn al-Musanna qala hadatsana Sumama ibn Abdullah an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan hatta yufhama anhu wa idza ata ala qaumin fa salama alaihim sallama alaihim salasa. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Musaddad yani Ibn Musarhad qala hadatsana Abu Awana an Abi Bishr an Yusuf ibn Mahak an Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhu qala fa khalafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin safarnahu fa adrakna wa qad arhaqna salata salatal asri wa nahnu natawaddau faja'alna namsahu ala arjulina panada bi'ala sautin wailul aqabi minan nar marrataini aw salasan. Bab yang ke-30, dan tentunya ini bab adab untuk seorang guru. Jadi adab untuk guru, untuk muallim, murabbi, mudaris. Jadi ini lebih kepada adab guru, adab pengajar, adab yang menyampaikan ilmu. Dan juga termasuk di sini ada kandungan adab dari murid. Bab orang yang mengulangi pembicaraannya sampai 3 kali. Jadi ketika ngomong, ketika mengucapkan satu kalimat, mengulanginya 3 kali supaya dipahami apa yang disampaikan. Jadi di sini menunjukkan seorang guru, seorang mudaris, seorang muallim, seorang murabbi mengulangi ucapannya, mengulangi kalimatnya atau mengulangi nasihatnya sampai 3 kali agar dipahami oleh audiens, artinya dipahami oleh yang mendengar. Ini bisa dari kedua sisi. Sisi yang pertama dari guru, artinya termasuk dituntut, dianjurkan untuk seorang guru mengulangi ucapannya 2 atau 3 kali supaya yang diajak bicara itu paham. Atau ketika dianggap orang yang diajak bicara belum paham dari ucapan pertama, maka diulangi 2 sampai 3 kali. Juga bisa dari sisi murid, dari sisi audien, artinya yang mendengar. Dalam arti boleh si murid, si mustami, si audien meminta kepada gurunya untuk mengulangi ucapannya ketika dia belum paham. Tolong ustadz ulangi yang tadi. Ya, itu boleh. Dianjurkan untuk meminta kepada guru mengulangi ucapannya. Waqala al-Imam al-Bukhari, lalu berkata Imam Bukhari, ala wa qawlu zuri. Ini hadis muallaq dan juga hadis dipotong gitu. Artinya hadis ini cuma sepotong, sebagian. Ala wa qawlu zur, ucapan zur. Jadi ucapan zur itu yang dalamnya maksiat, kal-kadzib, seperti dusta, wasyatmu, wallaknu, wa amsalihah. Qaulu zur itu ucapan-ucapan yang di dalamnya berupa dusta, artinya ucapan-ucapan yang maksiat buruk, seperti berdusta, ucapan yang isinya melaknat, ucapan yang isinya mencela, ucapan yang di dalamnya mengandung porno. Ya, artinya dalam bahasa kita ucapan-ucapan seperti itu. Dan ini dinamakan dengan hadis mu'allaq. Kita tahu hadis mu'allaq dalam Bukhari banyak, yaitu hadis yang tidak disebutkan sanadnya. Dan ini sama sekali tidak ada sanadnya. Tapi hadis ini adalah dari hadis Abi Bakrah. Jadi hadis Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini akan datang nanti dalam Babul Adab. Jadi dalam Kitabul Adab, di dalam Sahih Bukhari nanti, yaitu termasuk menjelaskan hadis dosa-dosa besar. Jadi kauzur, kauluzur itu termasuk dosa besar. Pamazala yukarriruha, maka beliau terus mengulanginya. Artinya ketika mengingatkan para sahabat di saat itu, maka disebutkan ala wa qaluzur, ala wa qaluzur, ala wa qaluzur. Wa qala Ibnu Umar, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alla, qala Nabi sallam, hal balagtu salasan. Nah, yang kedua ini disebutkan dalam khutbatul wada. Jadi disebutkan dalam khutbatul wada ketika Nabi SAW menyampaikan nasihat di Arafah pada haji wada. Maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, "Alla balag, hal balagtu?" Artinya menunjukkan bahwa Nabi SAW itu telah menyampaikan amanah berupa syariat, din, agama, dan wahyu yang disampaikan Allah kepadanya itu telah disampaikan kepada para sahabat. Tidak ada yang tertinggal. Dan di dalam riwayat dikatakan Allahumma syhad, bahwa Nabi SAW juga berisyarat dengan tangannya Allahumma syhad, yang intinya bahwa beliau berdoa dengan kesaksian Allah kepadanya, dengan isyarat ke langit yang menunjukkan Allah di atas langit. Jadi Allah fil ulu, Allah tinggi di atas makhluknya. Jadi Nabi SAW tidak mengatakan Allah di mana-mana, tapi beliau mengatakan Allahumma syhad, yang menunjukkan Allah tinggi di atas makhluknya, di atas arasy, di atas seluruh makhluknya. Tidak dikatakan Allah di mana-mana. Kemudian di depan para sahabat juga meminta kesaksian hal balagtu, dan Abu Bakar As-Siddiq menangis ketika mendengar khutbah ini, karena Abu Bakar As-Siddiq itu termasuk orang yang paling faqih, orang yang paling faham. Beliau ketika mendengar ucapan Nabi SAW hal balagtu, menunjukkan bahwa Nabi SAW itu telah sempurna menyampaikan agama, menyampaikan din, dan menunjukkan bahwa Nabi SAW akan segera pergi, yaitu tentunya meninggal dunia, ya, menuju kepada rahmat Allah, menuju kepada keriduan Allah Ta'ala. Jadi Imam Bukhari menyebutkan juga hadis munqati atau hadis mu'allaq. Artinya munqati dalam arti mana umum, dan ini macam di antara hadis munqati, yaitu hadis mu'allaq. Dan akan kita temukan hadis ini, hadis pertama akan kita ketemukan dalam kitab adab nanti. Itu dengan sempurnanya. Itu pada hadis 5976 nanti. Dan yang kedua, hadis tentang hal balagtu, dan Nabi SAW mengulanginya 3 kali, itu kita akan temui nanti dalam pembahasan tentang khutbatul wada, khutbatul wada, yaitu bab tentang khutbah wada. Jadi bab tentang khutbah wada. Jadi nanti akan kita temukan di sana. Nah, kemudian Imam Bukhari mengetengahkan di sini 3 hadis di dalam bab ini. Jadi dalam bab ini beliau mengetengahkan 3 hadis. Jadi kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, bab mengulangi ungkapan 3 kali supaya dipaham. Jadi supaya dipahami, mengulangi ucapan, mengulangi kalimat, mengulangi perkataan 3 kali supaya dipahami oleh audien, oleh mustami, oleh murid. Tentunya dilakukan itu ketika dibutuhkan. Tidak setiap ngomong diulangi 3 kali gitu. Tapi yang dimaksud ketika dibutuhkan. Lalu Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya yaitu Abdah. Disebutkan di bawah Abdah Ibnu Abdullah. Dari Abdus Samad, dari Abdullah Ibnu Musanna, Abdullah ibn Musanna dikenal dengan Abu Musa Al-Anazi. Qala hadatsana Sumamah ibn Abdullah. Di sini bukan Sumamah sahabat. Kalau Sumamah sahabat adalah Sumamah ibn Usal. Yang kisahnya Sumamah ibn Usal itu masuk Islam setelah beliau diikat di masjid. Jadi dia jadi tawanan perang waktu itu dan diikat di masjid. Beliau belum masuk Islam. Kemudian setelah melihat apa yang terjadi di masjid, bagaimana interaksi Nabi SAW dengan para sahabat, dari sisi persaudaraannya, dari sisi kemuliaan kehidupan para sahabat, maka akhirnya beliau itu masuk Islam. Dan beliau mandi, baru setelah itu mengucapkan kalimat syahadatain. Sehingga dengan kisah Sumamah ibn Usal itu diambil kesimpulan oleh banyak para ulama, disyariatkan mandi janabah bagi orang yang akan masuk Islam. Jadi disunnahkan, disyariatkan untuk mandi janabah bagi orang yang masuk Islam. Tapi Sumamah di sini bukan Sumamah ibn Usal. Sumamah ibn Abdullah. Beliau adalah seorang tabi'in. An Anas bin Malikin, dari Anas ibn Malik. Kita tahu Anas bin Malik adalah sahabat yang mulia. Kita sering ulangi, beliau ini menjadi pembantu Nabi SAW selama 10 tahun. Beliau termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis. Dan beliau itu yang didoakan oleh Nabi SAW. Doanya berkah dengan 3 doa ya. Pertama, panjang umur. Beliau umurnya lebih dari 100 tahun ya, umur beliau. Dan termasuk yang akhir hidup di kalangan para sahabat. Jadi termasuk banyak ketemu dengan para tabi'in. Kemudian yang kedua, didoakan dengan banyak anak. Ya, seperti saya jelaskan, lebih dari 125 anak. Ya, entah dari berapa istri, tidak disebutkan oleh ahli sejarah jumlah istrinya. Apakah 4 atau mungkin juga 4 yang satu meninggal ganti lagi gitu ya. Umurnya 100 tahun gitu ya. Otomatis ya di antara istrinya ada yang lebih cepat meninggal dunia. Dan beliau pun didoakan dengan banyak harta. Jadi umurnya panjang, hartanya banyak, kemudian anaknya banyak. Dan beliau ini adalah termasuk orang yang selalu menguntit atau selalu menemani baginda Rasulullah, sehingga banyak meriwayatkan hadis-hadis yang sifatnya ini hubungan kemanusiaan, yang sifatnya adab dengan kemanusiaan. Itu diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berupa hadis-hadis muamalah. Di sini juga hadis tentang muamalah. Qala annahu kana idza sallama sallama salasan. Bahwasanya beliau apabila beliau mengucapkan salam, itu ucapan assalamualaikum, maka beliau mengucapkan salam 3 kali. Ya, kalau udah yang dimaksud di sini ya, kalau tidak terdengar diulangi gitu. Tapi kalau udah terdengar dan jawab ya tidak diulangi 3 kali maksudnya. Jadi di sini ketika tidak terdengar maka Nabi salam mengulangi. Nanti kita jelaskan juga. Wa idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan, dan apa beliau berbicara dengan satu pembicaraan ataupun dengan satu kalimat, maka beliau mengulanginya 3 kali. Pada hadis yang kedua, sesungguhnya seperti hadis yang pertama, cuma Anas bin Malik meriwayatkannya dengan beda sedikit. Qala an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan hatta yubhama anhu wa idza ata ala qaumin fa sallama alaihim salasan. Dan apabila beliau mendatangi satu kaum maka mengucapkan salam kepada mereka, maka beliau mengucapkan salam 3 kali. Hadis yang ketiga, nanti kita akan sebutkan faedah kenapa Imam Bukhari menyebutkan hadis kedua setelah hadis pertama padahal hampir sama gitu ya. Ya. Qala hadatsana Musaddad. Ini Musaddad ibnu Musarhad, ibnu Mujandal, ibnu Mutarbal dan seterusnya. Qala hadatsana Abu Awana Wadhah ibnu Abdullah Al-Yashkuri. Abu Amanah itu Wadhah ibnu Abdullah Al-Yashkuri. An Abi Bishrin, an Yusuf ibn Mahak, an Abdullah ibn Amr ibn As. Qala takhalafa Rasulullah SAW fi safarin safarnahu. Nabi SAW, ya diterjemahkannya supaya mudah, terlambat. Artinya berangkat belakangan. Gitu. Dari satu pepergian yang kami bepergian bersamanya. Jadi artinya di waktu itu, Nabi SAW tidak berbarengan dengan sejumlah para sahabat. Jadi beliau agak terlambat berangkatnya. Fa adrakna wa qad arhaqna sholata, sholatul asri. Lalu fa adrakana, apuan, lalu beliau mendapati kami di waktu telah masuk sholat, yaitu sholat asar. Jadi Nabi SAW menyusul, lalu mendapatkan para sahabat atau bertemu dengan para sahabat di waktu sholat asar. Wanahnu natawadhu, sedangkan kami sedang pada berwudu. Artinya para sahabat sedang berwudu. Faja'alna namsahu ala arjulina. Kemudian para sahabat berkata, kami semua mengusap kaki-kaki kami. Artinya tidak dicuci kakinya, tapi diusap. Panada bi'ala sautihi. Lalu beliau memanggil dengan suara yang dengan mengangkat suaranya. Wailul aqabi minan nar. Wailul aqabi minan nar. Wailul aqabi minan nar. Beliau mengulangi wailul aqabi minan nar itu 3 kali atau 2 kali. Nah. Imam Bukhari membawakan judul bab orang yang mengulangi pembicaraannya 3 kali supaya dipahami. Menunjukkan at-tikrar lil ghoyah. Ini at-tikrar li ajlil ghoyah. At-tikrar li ajlil hajah. Jadi pengulangannya itu karena punya tujuan. Pengulangannya itu menunjukkan karena ada kebutuhan. Ya kalau tidak dibutuhkan itu bicara, ya bicara sekali saja. Karena dalam khutbah, kalau orang itu yang dinamakan orang orator, itu menurut kaidah orang itu bicara. Kalau terlalu banyak mengulangi kan juga tidak baik orang bicara. Jadi kalau orang bicara mengulangi ucapannya, mesti orang akan mengatakan, itu kalau ngomong diulang-ulang gitu. Berarti tidak baik gitu. Sepakat ya kalau orang bicara diulang-ulang tidak baik. Nah, tapi boleh atau disyariatkan mengulang-ulang omongan, mengulang-ulang ungkapan, mengulang-ulang kalimat sampai 3 kali apabila ada kebutuhan. Kebutuhannya itu apa? Supaya dipahami. Jadi supaya dipahami dan supaya lebih mengena, jadi lebih mengena kepada Abu Din, lebih mengena kepada Mustami, lebih mengena kepada orang yang diberikan peringatan. Karena kalau diulangi 3 kali, terkadang orang memahami, oh ini saking pentingnya sampai 3 kali gitu kan, saking urgennya, saking butuhnya, saking mungkin ini adalah masalah besar. Maka baginda Rasulullah itu mengulanginya 3 kali. Ya, 3 kali. Maka di sini katakan liyub hama anhu. Nah. Lalu Imam Bukhari di sini menyertakan 3 hadis. 2 hadis pertama adalah hadis mu'allaq, yaitu tadi disebutkan hadis pertama itu dalam Kitabul Adab. Hadis yang kedua, hadis mu'allaqnya itu dalam bab haji wada. Khutbah Haji Wada. Dan insyaallah itu akan diulangi nanti. Sementara hadis yang mutasil, yang Imam Bukhari menyebutkan sanadnya secara sempurna, itu menyertakan 3 hadis. Jadi menyertakan 3 hadis. Nah, tapi perhatikan ini untuk sekedar kita belajar bagian dari ilmu hadis dan cara Imam Bukhari. Imam Bukhari menyertakan 3 hadis. 2 hadis yang sepertinya sama dan secara isi sama, ya, hadis pertama dengan hadis kedua. Lalu menyebutkan hadis yang ketiga. Nah, di sini ada pelajaran. Kalau hadis pertama dan hadis kedua itu kan cuma menyebutkan mengulangi 3 kali, tapi contohnya nggak konkret gitu. Jadi contohnya belum jelas, karena hanya dikatakan kalau bicara mengulangi 3 kali. Kalau salam, beliau mengulangi berapa? 3 kali. Ya, di 2 hadis pertama itu, idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan. Kalau beliau itu mengucapkan satu kalimat atau berbicara dengan satu kalimat, maka beliau mengulanginya 3 kali. Nah, pada hadis yang ketiga, Imam Bukhari mengetengahkan hadis sebagai contoh. Contohnya apa? Nabi Hasan pernah, ya, ketika melihat para sahabat sholatnya wudunya keliru, karena ketika mereka tidak memakai khuf, ketika para sahabat tidak memakai kaos kaki, ternyata mereka mengusap kakinya. Maka Nabi SAW mengatakan, wailul aqabi minan nar, wailul aqabi minan nar, wailul aqabi minan nar, celaka, katanya. Nah, seolah-olah Imam Bukhari ini contoh yang konkret, contoh yang nyata bahwa Nabi SAW pernah mengulangi kalimat. Contohnya apa? Kalimat wailulil aqabi minan nar. Nah, ini juga sebagai pijakan bagi seorang guru, terutama ya guru yang tingkat-tingkat SD, SMP gitu kan, SMA, bahkan semua tingkatan sebenarnya, bahwa mengajar dengan memberikan contoh yang konkret itu lebih mengena gitu. Mengajar dengan menunjukkan sesuatu yang konkret itu lebih mengena, dan tentunya akan lebih dikuasai oleh seseorang kan? Karena di sini dikatakan kalau Nabi SAW mengulangi 3 kali kalau bicara, tapi kita belum tahu contohnya yang seperti apa gitu. Ya, bentuk konkretnya seperti apa. Maka Imam Bukhari menyertakan hadis ketiga untuk mengasih tahu, oh ini contohnya nih, bahwa Nabi SAW mengulanginya seperti contohnya apa, wailul aqabi minan nar. Nah, itu pelajaran pertamanya. Jadi kalau mengajar perlu memberikan contoh yang konkret gitu. Jadi artinya terkadang kalau orang berbicara ngabamblam, berbicara ngomong semata, ya, mengajar dengan hanya dengan lisan tanpa memberikan contoh, itu terkadang tidak begitu kuat pengaruhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa hadis nomor pertama dengan hadis nomor kedua. Jadi perhatikan di sini. Hadis pertama itu kan redaksinya idza salama salama salasan. Didahulukan kalimat salama, salam. Wa idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan. Tapi pada hadis yang kedua itu dibalik. Anahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha. Kemudian fa idza salama salama salasan. Ini menunjukkan dalam ilmu hadis boleh ar-riwayatu bil makna. Jadi bisa riwayat dengan makna. Yang penting tidak merubah esensi dari maksud tentang hadis itu. Karena hadis ini berbicara hukum kalau berbicara boleh mengulangi 3 kali. Kalau salam mengulangi salamnya berapa? 3 kali. Ya. Nah, ini artinya dalam ilmu hadis para ulama mengatakan bolehnya riwayat bil makna dengan syarat perawinya itu ya cakap bahasa Arab, dalam arti dia mampu menguasai tentang bahasa Arab, kemudian tahu tentang maqasidus syariah, maksud-maksud apa syariah ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, para ulama hadis suka menyebutkan riwayat lain karena pada riwayat yang lain itu ada bayan. Perhatikan. Jadi kalau ada, kan ini sepertinya riwayatnya sama Pak tadi. Abdah, Abdus Somad, Abdullah bin Musana, Sumamah, Anas. Ya. Semuanya Pak sama itu kan. Ya. Tapi Imam Bukhari mengulanginya gitu. Jadi Imam Bukhari mengulanginya. Kenapa mengulanginya? Karena pada hadis kedua ada bayan. Jadi pada riwayat yang kedua ada bayan berupa penjelasan. Seperti apakah penjelasannya? Pertama dari sisi rawi. Abdah. Oh, abdahnya Abdah Ibnu Abdillah. Karena abdah ini di rawi itu banyak, ada 3 orang. Maka yang di Bukhari itu adalah Abdah Ibnu Abdillah. Itulah yang dimaknai oleh para ulama bayanul mubham, yaitu menjelaskan sesuatu yang biasanya ada yang mubham. Mubham itu enggak jelas siapa ini gitu. Maka pada riwayat yang kedua dikatakan Abdah Ibnu Abdillah. Nah, itu salah satu kawaid ataupun manfaat dari riwayat itu disebutkan riwayat kedua. Ya, riwayat kedua. Yang kedua, bahwa di hadis pertama itu kan tidak cocok dengan judul karena tidak ada kata-kata liyub hama anhu. Nah, makanya kalau antum pegang hadisnya itu indah gitu, karena tidak pada pegang cangkulnya, agak sulit itu. Lihat di situ. Jadi di hadis pertama itu kan idza takallama bi kalimatin ahad asalasan. Sudah aja begitu. Tapi di hadis yang kedua dikatakan hatta yufhama anhu. Jadi di sini menunjukkan apa tujuan mengulangi ungkapan. Bukan berarti kalau bicara 3 kali. Apa tujuan Rasulullah SAW ketika beliau berbicara 3 kali? Ya ada tujuan. Ima tujuannya ketika dianggap yang mendengar belum mendengar dengan baik, sehingga diulangi. Berarti kalau udah didengar dengan baik, gak perlu diulangi. Gitu. Yang kedua bisa saja, karena belum begitu dipahami, maka diulangi 2 atau 3 kali. Atau, mungkin saja udah dipahami, dan udah terdengar, akan tetapi supaya menggetarkan. Gitu. Supaya lebih ngena nih. Kenapa Nabi SAW sampai mengulangi 3 kali? Wah, ini saking besarnya dosa gitu. Ketika tadi kan orang yang wudu tidak dicuci kakinya, diusap. Maka Nabi SAW mengatakan, nanti tumit kalian akan disentuh neraka siapa yang tumitnya tidak terbasuh air gitu. Dan ini ternyata dosa besar gitu ya. Melalaikan bagian wudu ketika kita berwudu itu bukan dosa kecil. Ternyata apa dosa? Besar. Dan Nabi SAW mengulanginya berapa? 3 kali. Wailul aqabi minan nar. Wailul aqabi minan nar. Ya. Jadi di situ gunanya adalah karena ada tambahan. Dan tambahan ini memberikan faidah. Memberikan faidah hukum. Ya. Dan memberikan juga faidah untuk kita memberikan satu istimbat. Yaitu kesimpulan hukum yang berbeda. Wa idza ata ala qaumin fa sallama alaihim salasan. Dan apabila datang kepada satu kaum lalu menyalami mereka, maka beliau menyalami mereka 3 kali. Maksudnya juga ini ketika tidak terdengar. Ketika tidak terdengar. Nah. Hadis nomor 3 ini telah lewat di hadis yang telah lalu, yaitu hadis yang ke-60. Jadi lihat di hadis yang ke-60, kan sekarang kita udah 90 Naam. Yaitu di dalam bab ilmu, bab man rafa'a sautahu, bab tentang orang yang mengangkat suaranya ketika taklim. Kalau di sini babnya apa? Bab mengulangi ungkapan. Kalau di bab sebelumnya, yaitu di hadis ke-60, maka Imam Bukhari menyebutkan bab apa? Bab mengangkat suara. Artinya mengangkat suara ketika mengajar. Dan di sini Imam Bukhari, para ibu, para bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, kemudian semuanya pemirsa, lihat di sini Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari ini akan mengulangi hadis di beberapa tempat. Di bab ilmu udah 2 kali. Jadi ini di bab ilmu udah 2 kali. Dengan bab yang berbeda. Bab yang pertama, bab man rafa'a sautahu, bab orang yang mengangkat apa? Suaranya. Di bab ini, bab orang yang mengulangi ungkapannya. Nanti akan diulangi di bab wudu, yaitu bab hukum mencuci kedua kaki. Bahwa kaki itu tidak diusap tapi dicuci. Membantah kepada pendapat orang-orang Rafidhah. Orang-orang Rafidhah berkeyakinan bahwa kaki itu diusap dan tidak dicuci walaupun tidak memakai kaos kaki, tidak memakai huf. Dan ini tentunya menyimpang ataupun pendapat yang sesungguhnya tidak ada dari ulama salaf, tidak ada dari kalangan ahli sunnah yang berpendapat seperti itu. Jadi Imam Bukhari mengulangi 3 kali. Nah, lalu apa hikmah bagi kita dari Imam Bukhari itu mengulangi hadis sampai 3 kali? Jadi sampai 3 kali diulangi hadis ini. Nah, kata para ulama, ada bahasa gini, fiqhul Bukhari fitabwib. Yani, fikih Bukhari itu pada pembuatan beliau tentang bab. Jadi kalau para ibu, para bapak ingin belajar beristimbat, belajarlah dari judul-judul Imam Bukhari, lalu kita melihat relevansi judul dengan hadis. Jadi ada apa hubungan judul dengan hadis? Contoh tadi, kata-kata liyub hama anhu diambil dari hadis, karena idza takallama bi kalimatin aadaha salasan hatta yubhama anhu. Ya, jadi Imam Bukhari itu mengambil kesimpulan terkadang dari retorik hadisnya. Ya. Yang kedua, kita lihat di sini bahwa Imam Bukhari membuat judul apabila mengucapkan satu ungkapan dengan 3 kalimat, apa dengan 3 kali. Dicontohkan apa? Wailul aqabi minan nar. Wailul aqabi minan nar. Nah, kemudian kita akan ambil kesimpulan sisi lain dari hadis ini. Pertama, hadis yang terakhir ini udah diulangi. Hadis ini menunjukkan bantahan kepada orang-orang Rafidhah, yaitu sekte dari sekte Syiah. Ya. Dan juga merupakan pendapat orang Khawarij bahwa mereka berpendapat kaki itu tidak dicuci tapi cukup diusap. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala dengan bacaan jar, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulikum. Jadi bacaannya jar karena di situ dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama dibaca dengan nasab, yaitu wa arjulakum. Yang kedua dibaca dengan wa arjulikum. Walaupun hukum asal dibacanya adalah dengan nasab. Alamat nasabnya adalah di situ adalah fathah, ya. Karena isim jamak taksir wa arjulakum, ya. Memang boleh dibaca wa arjulikum, kata para ulama, dalam istilah ilmu lugah adalah lil mujawarah. Karena untuk memudahkan, karena kalimat sebelumnya dibaca jar, maka supaya memudahkan dalam lisan dibaca sama. yaitu wa arjulikum. Tetapi para ulama mengatakan, itu ulama ahli sunnah, dibaca dengan wa arjulikum, ya, itu salah satunya untuk maknanya adalah orang yang memakai huf. Jadi ketika orang memakai kaos kaki, ketika orang memakai huf, maka dibolehkan mengusap kaos kakinya, mengusap hufnya tanpa harus mencuci kakinya. Tapi ada syaratnya. Ketika kita akan memasukkan kaos kaki, contohnya para ibu, ya, ingin ta'lim atau ingin kerja atau kemana saja, supaya nanti kalau berwudu tidak usah membuka kaos kaki, bagaimana caranya? Caranya kita berwudu terlebih dahulu dengan wudu yang sempurna, lalu memasukkan kaos kaki kita setelah kita berwudu. Nanti kalau kita batal, maka tidak perlu mencuci kaki, tetapi diusap hub atasnya saja. Jadi diusap hub atasnya saja. Sebagaimana dalam hadis yang mutawatir ya tentang mengusap hub itu. Ya salah satunya adalah hadis Mughirah Ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak boleh kalau orang itu tidak memakai huf kemudian mengusap kakinya. Karena diancam tadi, wailul aqabi minannar. Dan hadis ini menunjukkan bahwa setiap mukmin, mukminah wajib untuk memperhatikan wudunya. Yaitu dari sisi menyempurnakan anggota badannya, apa yang merupakan batasan-batasan wudu. Ya, seperti mencuci tangan mesti sampai siku. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ataupun Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu memberikan penjelasan bahwa beliau mencuci tangan sampai masuk ke bagian lengan. Jadi masuk ke bagian lengan ke sini. Ya. Dan beliau mencuci kedua kakinya sampai masuk ke bagian betisnya. Menunjukkan mata kaki masuk dari yang wajib dicuci dan siku adalah wajib yang dicuci. Karena Abdullah bin Abbas hatta dikatakan hatta sar ila abad. Jadi kehati-hatian. Dan ini kesempurnaannya. Nah, maka siapa saja yang berwudu dan dia tidak berhati-hati sehingga sebagian anggota badannya tidak terkena air, maka itu diancam dengan disentuh dengan api neraka. Lalu apakah kata-kata wailul aqab? Kalau kita berwudu bagian tangannya itu tidak tersentuh air, apakah tidak terancam dengan api neraka? Karena hadis ini hanya wailul aqab, enggak ya. Di sini wailul aqab ini karena memang kalau tumit itu bagian anggota badan yang mungkin orang itu lebih lalai gitu. Maka Nabi SAW memperingatkannya kepada sesuatu yang paling banyak dilalaikan itu. Karena golib itu kebanyakan ya. Jadi diperingatkan kepada yang lebih kemungkinan orang melalaikan. Nah, kemudian dua hadis pertama ini berbicara tentang adab salam. Jadi berbicara tentang adab salam. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salam dalam Islam adalah ucapan paling pendek adalah assalamu alaikum ya. Atau assalamu alaikum warahmatullah, atau assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa hadhihi kalimah, kalimah syar'iyyah. Nata'abbadu bikiro'atiha. Nata'abbadu billah, yakni bitalapudi biha. Kalimat assalamualaikum adalah kalimat syar'iyah. Jadi kalimat syariah. Kita beribadah dengan lafaz ini. Dan bukan berbudaya dengan lafaz ini. Harus dicatat ya. Sehingga nanti ada Islam Nusantara. Berarti kalau orang Tasik nyebutkeuna naon? Wilujeng sumping gitu ya. Enggak ya. Ini bukan adab Arab. Tapi assalamualaikum adalah kalimat syariah. yang orang mukmin itu kita beribadah dengan kalimat ini. Yang kita beribadah dengan melafazkan kalimat ini. Sebab kalau harus dinusantarakan salam, baca ayat dulu ya, surat An-Nisa ayat 86. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw radduha. Kalau kalian ya diberikan tahiyat dengan satu tahiyat, maka artinya jawablah dengan yang lebih baik darinya ataupun yang setara dengannya. Kalau antum dijawab apa wilujeng sumping, jawabannya apa yang lebih tambahnya? Ada enggak? Tambahannya apa? Wilujeng sumping apa tambahannya? Sampurasun. Apa tambahannya? Ya rampes mah jawabnya. Ya. Jadi mismakul gitu. Orang yang ngada-ngadakan agama ini mempersulit. Tapi kalau yang berkaitan dengan apa yang ada dalam syariat Islam, maka maknanya assalamualaikum waalaikumsalam. Berarti itu kalau dijawab semisal. Kalau dikatakan bi'ahsani minha, ini bi'ahsana minha, waalaikumsalam warahmatullah. Karena itu apa? Adabnya itu. Dan ini tahiyah yang dinamakan dengan tahiyah thayyibah mubarakah. Ya. Jadi tahiyah assalamualaikum dinamakan dengan tahiyah mubarakah, thayyibah mubarakah. Kenapa dikatakan thayyibah? Pertama karena di dalamnya ada nama Allah, yaitu apa? Assalamu. Ya. Alaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dikatakan thayyibah? Karena salam ini adalah salamnya para nabi, salamnya para malaikat, salamnya ahlu surga. Jadi ahlu surga nanti tidak akan ada wilujeng sumping, tidak akan ada sampurasun, ya, karena nanti akan berbicara dengan bahasa Arab. Lihat dalam surah Al-Ahzab, dalam surah Al-Waqi'ah, tahiyatuhum yauma yalqauna yalqaunahu salama. Yani tahiyatuhum yauma yalqaunahu salamun. Ini dalam surah Al-Ahzab ayat 3 ayat 24. Dalam surah Al-Waqi'ah kita tahu la yasma'una fiha lagwa wala ta'sima illa qilan salama salam. Jadi nanti di surga kalau kita ketemu tidak sampurasun, wilujeng sumping atau apa ya, enggak ya. Ya. Wilujeng sumping orang Sunda, sampurasun orang Jawa. Yang lainnya apa tuh? Kalau orang Sumatera apa tuh? Selamat malam, selamat sore gitu. Iya. Atau apa? Saya enggak tahu ya. Ya. Karena salam ini adalah salamnya ahli surga. Dan termasuk juga salamnya para malaikat. Ya. Jadi salamnya para malaikat. Contohnya apa? Siapa tamunya Nabi Ibrahim? Ya malaikat ya. Hal ata haditsu dhaifi Ibrahim. Yani Ibrahima al-mukramin. Iddakhulu alaihi qalu salama. Qala salamun alaikum. Jadi Nabi Ibrahim disalami oleh malaikat, ucapannya apa? Bukan sampurasun, bukan selamat pagi, juga bukan apa? Bukan wilujung sumping. Ya. Jadi ini yang dinamakan thayyibah. Karena salam para nabi, salam para malaikat, salamnya penghuni surga. Ya. Kenapa dikatakan thayyib? Sudah barang tentu. Apa malaikat pernah ngomong yang jahat? Apakah pernah malaikat ngomong yang mungkin sekarang hoak? Orang kan semua sekarang memerangi hoak. Tetapi yang memerangi hoak itu yang pertama hoak itu hari ini. Dia akan memerangi hoak. Yang bikin hoak ya mereka juga gitu. Yang ngomong jangan hoak gitu. Sebab kalau umat Islamah udah dilarang sejak awal tidak hoak ya. Wala taqu ma laisa laka bihi ilmun. Mun aya ustaz hoak teng arti Quran berarti itu kan. Wala taqu ma laisa laka bihi ilmun. Ya. Jadi orang tidak boleh berbicara kecuali yang ada faktanya gitu kan dalam muslim gitu. Wala taqu ma laisa laka bihi ilmun. Kemudian salam ini salamnya ahli surga. Orang di surga tidak ada kata-kata jorok, tidak ada kata-kata cacian, tidak ada kata-kata celaan, tidak ada kata-kata hinaan, tidak ada kata-kata kesombongan, tapi semuanya indah. Maka dikatakan thayyib, thayyib. Yang ketiga dikatakan thayyibah karena ini isinya doa. Isinya apa? Doa. Dan doanya adalah keselamatan. Dan keselamatannya tidak tidak dibatasi, tidak seperti kita sekarang selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Enggak, assalamualaikum. Yang menunjukkan umum. Umum. Ya. Dan ini tentunya thayyib. Kemudian apa? Berkah. Jadi berkah. Kenapa? Karena kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, berkah adalah selamatnya orang dari malapetaka, selamatnya orang dari binasa, selamatnya orang dari adab, selamatnya orang dari penyimpangan, selamatnya orang dari setiap segala sesuatu yang dibenci. Maka siapa yang orang bertemu dengan yang lainnya saling menyalami, maka ini berkah hidupnya dan mendatangkan apa? Keberkahan. Mendatangkan keberkahan. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Baginda Rasulullah menjelaskan, menyebarkan salam adalah diantara Islam yang paling baik. Ini hadisnya udah lewat ya di dalam bab iman. Ayul islami khairun. Qala tu'imu ta'ama wa taqra'u salama ala man arafta wa malam ta'rif. Di mana Nabi SAW mengatakan ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, Islam yang mana yang paling baik? Engkau memberi makan kepada orang yang membutuhkan tentunya, dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dengan orang yang engkau tidak kenal. Saya sudah menjelaskan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Kenapa Nabi SAW menyebutkan bahwa di antara kesempurnaan Islam, kesempurnaan iman, mengucapkan salam kepada yang dikenal ataupun tidak dikenal. Salah satunya disebutkan oleh para ulama karena umumnya kita atau umat di akhir zaman itu beribadah itu tujuannya dunia gitu. Kalau ada embel-embelnya, kalau ada yang apa yang diharapkan dari urusan dunia, kita mengamalkan sesuatu. Tapi kalau tidak ada, tidak. Salah satunya apa? Bukti. Kita jarang mengucapkan salam kalau tidak punya kebutuhan. Coba antum ya, ada orang lagi berdiri, duduk, kita lewat. Kalau kita tidak butuh alamat, kita tidak salam. Kalau kita butuh alamat, assalamualaikum, punten badai tumaros, katarak salam. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, mah nyelonong wae gitu kan. Kita tidak salam. Itu menunjukkan bahwa memang berat itu mengucapkan salam kepada yang tidak dikenal itu, sehingga menjadi salah satu kesempurnaan iman. Ya. Dan semisalnya gitu. Dan semisalnya. Sehingga dinyatakan di sini sebagai apa? Kesempurnaan iman. Ya. Kemudian sekilas kita baca bahas tentang salam. Salam itu redaksinya ada tiga. Yang paling lengkap adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua assalamualaikum warahmatullah. Dan yang ketiga assalamualaikum. Dan ini dijadikan zikir yang ada dalam salat seorang mukmin. Jadi salat seorang mukmin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian para ulama menjelaskan mengucapkan salam artinya ibtida'u salam mustahabun. Wa ijabatu salam wajibun au fardu kifayatin. Memulai salam hukumnya mustahab. Dan dinukil ijma oleh sebagian para ulama. Artinya hampir sepakat para ulama kalau mengawali salam hukumnya apa? Mustahab. Dan menjawab salam hukumnya fardu ain. Artinya kalau kita ketemunya berdua maksudnya. Dan apabila kita berjamaah, baik yang kita lewat atau yang kita duduk, artinya hukum mengucapkan salam tidak perlu semua. Kalau ada rombongan ya diwakili satu orang, maka udah cukup mengucapkan apa? Salam. Dan jika seseorang mengucapkan salam kepada satu kaum, maka cukup menjawab oleh satu apa? Orang. Dan jika tidak menjawab yang lainnya, maka tidak mengapa. Dan yang mendapatkan pahala tentunya yang menjawab gitu. Jadi kalau ada kita mengucapkan salam ternyata yang menjawabnya sedikit, maka tidak perlu diulangi salam itu supaya semuanya jawab salam. Karena hukum asalnya adabnya adalah cukup dari satu kaum itu menjawab satu orang. Jadi menjawab satu orang. Ya. Kemudian dari sisi adab yang lainnya, bahwa para ulama mengatakan adab salam itu yang berjalan kepada yang duduk, ya. Yang berkendaraan, ya, kepada yang duduk. Artinya yang berkendaraan kepada yang berjalan, dan yang berjalan kepada yang duduk, dan yang sedikit kepada yang banyak. Itu adabnya. Di mana Nabi SAW mengatakan liyusallimur raqibu alal mashi wal mashi alal qa'idi wal qalilu alal katsiri. Mengucapkan salam bagi orang yang naik motor, naik mobil, kepada yang sedang berjalan. Jadi tidak seyogianya orang yang sedang berjalan melihat orang yang sedang berkendaraan, assalamualaikum. Bisa nabrak gitu. Maka hendaklah yang berjalan apa yang berkendaraan kepada yang berjalan, itu adabnya. Adabnya. Kemudian yang berjalan kepada yang duduk. Karena kata para ulama atau dalam hadis dikatakan hak orang yang berjalan mengucapkan salam, hak orang yang duduk memberikan apa? Memberikan hak jalan dan menjawab salamnya. Yang sedikit kepada yang banyak. Tapi tetap yang paling utama yang pertama mengucapkan salam. Hanya adab aja gitu. Jadi tidak mengapa. Ya. Kemudian di antara poin yang sangat penting disunahkan mengulangi salam. Seperti apa mengulangi salam? Jadi begini, ini kan dicontohkan oleh sahabat yang salah sholatnya, hadis Abu Hurairah, hadis musyi'u sholat. Ada sahabat Allahu Akbar sholatnya, tapi sholatnya cepat banget. Maka beliau disebutkan, sholli fa innaka lam tusholli, sholat kamu belum sholat, sholat lagi. Habis sholat, assalamualaikum lagi. Jadi walaupun terpisah sedikit, ya, kalau mungkin saya gambarkan saya duduk di sini, orang sholat di sana, habis sholat, datang lagi, salam lagi. Sampai 3 kali mengulangi apa? Salam. Jadi gak apa-apa kalau antum habis duduk dengan saya, tiba-tiba ke toilet, datang lagi, assalamualaikum. Itu sunnah hukumnya. Hal itu sebagaimana dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah, itu mutafakun alaih. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam hadis Abu Hurairah juga, tapi diriwayatkan Imam Abu Dawud, para sahabat dulu, ya juga mungkin dengan kita hari ini bisa dipraktekan. Ya kan para sahabat juga dengan tetangganya, kalau di kebun terhalang oleh batas pemilik kepemilikan, seperti ada yang dinamakan, kalau di apa di Timur Tengah itu biasanya tempat batasan kepemilikan itu selalu ada tembok dari tanah gitu. Atau mereka dipisahkan dengan pohon kurma. Jadi kalau jalan ini umpamanya, ya kita jalan, kita dari sini, si pulan dari sini, kehalang oleh satu penghalang umpamanya satu kebun, tiba-tiba ketemu lagi di sana, assalamualaikum lagi gitu. Terhalang oleh pohon, assalamualaikum lagi. Dimana dikatakan idza laqiya ahadukum akhahu fa yusallimu alaihi fa in halat bainahuma syajaratun au jidarun au hajarun tsumma laqiyahu fa yusallim alaihi. Kadalan seorang di antara kamu apabila bertemu dengan saudaranya, maka ucapkan salam kepadanya. Dan apabila terhalang oleh pohon, atau terhalang oleh tembok, atau terhalang oleh batu, maka jika ketemu, maka ucapkan salam lagi kepadanya, katanya. Jadi kita ulangi. Ya, nggak apa-apa kalau ke mall umpamanya, kita ketemu di tingkat pertama, ketemu lagi, assalamualaikum. Itu sunnah ya gitu. Walaupun mungkin bagi kita jarang melakukan itu, tapi para sahabat apa? Melakukan itu. Ya. Kemudian sedikit lagi lah, karena panjang bahasanya sebenarnya. Kemudian diantaranya mengucapkan salam itu masuk rumah sendiri gitu. Jadi masuk rumah sendiri. Ya. Walaupun di rumah kita itu sedang tidak ada istri atau anak. Apalagi ada istri dan anak di rumah. Hal itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 61. Fa'idha dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakan tayyibah. Wa qala Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya idza dakhalta ala ahlik fasallim yakun barakah alaik wa ala ahli baitik. Allah berfirman, apabila kalian masuk rumah, maka kalian ucapkan salam untuk diri kalian sebagai tahiyat dari sisi Allah yang berkah dan baik. Anas bin Malik berkata, Nabi SAW berkata kepadaku, katanya, wahai anakku, jika engkau masuk ke rumahmu, maka ucapkan salam, maka itu akan jadi berkah bagimu dan berkah bagi anakmu, bagi keluargamu. Kemudian diantaranya dikatakan salam kepada anak kecil. Jadi para ibu, para bapak, jangan kita mengatakan nanti biar anak-anak yang salam sama saya, enggak ya. Nabi SAW itu selalu mengucapkan salam kepada anaknya. Dan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Lalu ada orang bertanya, kenapa engkau itu mengucapkan salam untuk anak kecil? Maka beliau mengatakan, demikianlah Nabi SAW mengucapkan salam. Nah, kemudian yang terpenting, yang penting ini yang terakhir untuk sementara, bahwa seseorang suami mengucapkan salam untuk istrinya. Seseorang mengucapkan salam untuk apa? Istrinya. Jadi mengucapkan salam untuk istrinya. Ya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan, ya, oleh istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti, ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk juga bahwa Nabi Sallam mengucapkan salam kepada yang merupakan mahramnya. Jadi merupakan mahramnya. Insyaallah hukum tentang salam ini kita akan sempurnakan di pertemuan yang akan datang. Waktu kita udah habis dan kita memberikan waktu untuk pertanyaannya. Jadi memberikan waktu untuk pertanyaan. Baik Ustaz, jazakumullah khairan katsiran untuk materi dan juga ilmu yang telah disampaikan pada kesempatan di sore hari ini. Masih dalam pembahasan kitab Sahih Bukhari pada hadis yang ke-94 dan juga 95. Dan untuk selanjutnya kita akan beranjak ke sesi tanya jawab. Kami persilakan kembali bagi jamaah yang langsung hadir di Masjid Aisyah dan juga pemirsa, azanillahu ayyakum. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui layanan pesan singkat, SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811-227-1600. Atau bagi jamaah yang langsung hadir di Masjid Aisyah pada sore hari ini bisa menuliskan pertanyaan melalui secarik kertas. Baik Ustadz, kita akan bacakan pertanyaan pertama dari pemirsa. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saat ini budaya salam terkadang sudah menjadi adat dan kebiasaan, sehingga terkadang kita hanya melakukannya sebagai adat kebiasaan Ustadz, tanpa dengan niat mendoakan. Apakah tetap mendapat pahala dan menjadi doa Ustadz? Jazakumullah khair katsiran dari hamba Allah Ustadz. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, dalam melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala, apa saja dalam bentuk ibadahnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan dalam hadis yang umumnya, dan hadisnya berbunyi, fadlul alimi alal abidi kafadlul qamari lailatul badari ala sairil kawakib. Perumpamaan orang yang berilmu dengan ahlu ibadah adalah bagaikan bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada. Jadi Allah telah membedakan orang berilmu dengan ahli ibadah. Dalam hal apa? Walaupun ibadahnya sama. Saya akan berikan beberapa poin ya, yang sering saya sampaikan di berbagai majelis ya. Pertama, kalau seseorang beribadah dengan ibadah yang sama, contoh yang tadi, ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Pahala antara yang ibadah tapi dia bukan orang alim dengan pahala yang orang ibadah yang dia adalah orang alim berbeda. Bedanya apa? Salah satu perbedaannya tadi, kalau orang alim itu di dalam hatinya tertanam ikhlas ketika dia mengucapkannya, karena dia ta'abbud kepada Allah, beribadah kepada Allah, bukan sekedar amalan yang spontan dilakukan. Yang kedua, orang yang berilmu itu ketika melakukan ibadah ada hadir dalam hatinya berupa istislam inqiyad wa ta'dhiman di nusus syar'i. Ketika orang itu mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dia orang alim, maka dalam hatinya ada satu perasaan bahwa dia sedang mengagungkan syariat, karena Allah yang memerintahkannya, karena Rasul yang memerintahkannya. Ada perasaan ta'zim kepada syariat. Bukan sekedar dia melakukan biasa saja, tapi ada ta'zim kepada syariat. Bahwa Allah mencantumkan dalam ayat yang tadi kita sebutkan, hadisnya sudah disebutkan tadi. Ya. Kemudian, orang berilmu, terdapat dalam hatinya rogbah yang ulu, yaitu berupa pengharapan yang sangat besar akan pahala yang diberikan Allah kepada ucapan salam ini, sehingga berbeda dengan orang yang biasa saja mengucapkan salam. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ada poin yang terakhir juga di sini, yaitu apa? Ifsya'us salam. Kenapa dia mengucapkan assalamualaikum? Karena Nabi SAW mengatakan afsyus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Jadi termasuk ketika orang mengucapkan assalamualaikum, dalam perasaan dirinya terdapat satu perasaan, saya ingin mengajarkan kalimat ini, saya ingin menyebarkan kalimat ini. Karena menunjukkan afsyus salam ini menunjukkan untuk seluruh negeri di dunia. Semua orang muslim, semua orang mukmin harus mengucapkan assalamualaikum. Tidak mengatakan selamat pagi, tidak mengatakan selamat sore, tidak mengatakan selamat malam, tidak mengatakan apa? Wilujung sumping, tidak mengatakan sampurasun. Karena kata-katanya afsyus salam. Termasuk perasaan untuk menjaga kalimat ini, karena itu adalah orang alim, orang alim, dan tentunya pahalanya besar, beda dengan orang yang tidak alim, beda dengan orang yang tidak berilmu. Jadi itu yang harus jadi catatan bagi kita, agar kita tadi tidak mengamalkan satu amalan itu hanya dengan semata-mata mengikuti kebiasaan gitu, enggak ya, harus dengan ilmu. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari pemirsa kembali, dari saudara kita Irwan Sulaiman di Flores, Nusa Tenggara Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di daerah kami ada beberapa masalah yang sering terjadi. Contohnya seperti pria A dan pria B adalah saudara kandung. Kemudian ketika si A meninggal dunia, adiknya B menikahi istri kakaknya yang saudara A tadi Ustaz. Apakah ini dibolehkan dalam Islam? Mohon penjelasannya Ustaz. Oh Masya Allah ya, karena ini pertanyaan dari Flores ya. Ya, kakak beradik ya, menikahi mantan istri kakak, atau sebaliknya menikahi mantan istri adik. Ya, ini ada dua mungkin mantan itu. Bisa mantan karena dicerai, boleh dinikahi setelah habis idahnya gitu. Juga mantan karena ditinggal mati oleh kakaknya, dinikahi sama adiknya. Atau istri adiknya dinikahi oleh kakaknya ketika adiknya meninggal dunia, maka boleh dinikahi setelah selesai idahnya. Yes. Idah bagi orang yang ditinggal mati, kalau tidak kebetulan sedang hamil gitu ya, maka berarti 4 bulan 10 hari. Tapi kalau pas ditinggal matinya sedang hamil, maka kembali kepada melahirkan. Jadi sampai apa? Melahirkan. Oleh sebab itu, karena yang paling kuat adalah melahirkan itu untuk apa? Untuk dinikahi. Ya, artinya idahnya. Berarti kalau seorang istri ditinggalkan suaminya ketika hamil, kalau hamilnya udah 9 bulan, berarti idahnya pendek gitu ya, sebulan atau mungkin kurang juga. Tapi kalau dia hamilnya baru setengah bulan, ya, berarti idahnya jadi panjang gitu kan, gitu. 9 bulan, karena sampai apa? melahirkan. Jadi saudara kita yang ada di Flores boleh menikah mantan kakak, ya, baik mantannya itu tadi dengan meninggal atau mantannya apa tadi dicerai gitu. Ya. Ya, baik, kembali kami ucapkan. Ya, kalau ingin contohnya ya, gitu ya, contohnya kan Utsman bin Affan, ya, itu menikahi anak putri Rasulullah SAW. Yang pertama siapa? Ummu Kulsum, kemudian apa? Ruqayyah. Ya, silakan. Nah, baik Ustaz. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dengan masalah ibadah Ustaz, dari Bapak Dedi di Bengkulu. Ustaz, di kampung saya ketika sesudah sholat Jumat 2 rakaat, mereka melaksanakan kembali sholat 4 rakaat berjamaah Ustaz. Saya pernah menanyakan alasannya, mereka mengatakan bahwa jumlah makmumnya 11 orang, maka sholat lagi 4 rakaat. Apakah benar seperti ini Ustaz? Ya, ini pertanyaan. Jadi di sebagian masjid atau mungkin di sebagian negara atau sebagian kampung suka ada mengulangi lagi sholat Jumat dengan menunaikan sholat duhur 4 rakaat. Nah, ini kembali kepada satu permasalahan yang dibahas oleh para ulama tentang syarat sahnya jumlah sholat Jumat. Jadi penanya yang saya hormati ini dari Bengkulu, dari Sumatera. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, permasalahan tentang mengulangi lagi sholat Jumat dengan diulangi sholat duhur itu berkaitan dengan permasalahan tentang syarat jumlah minimal sahnya sholat Jumat. Ya. Di sini ada beberapa pendapat. Ada pendapat yang mengatakan wajib 40 orang. Dan 40 orang itu ada yang mensyaratkan harus semuanya balik, kemudian harus semuanya mukim, harus semuanya merdeka, harus semuanya apa? Laki-laki. Jadi banyak syarat yang itu. Jadi 40 orang harus laki-laki semua. Jadi kalau tiba-tiba 35 laki-laki, ada 5 perempuan juga tidak sah. Kemudian harus semuanya balig. Jadi kalau sekarang ada 40 orang tapi yang 30 balig, yang 10 orang belum balig ikut sholat Jumat, maka juga dianggap tidak sah ya. Kemudian juga ada mensyaratkan juga semuanya harus merdeka. Jadi kalau ditakdirkan ada budak yang dibolehkan oleh majikan sholat Jumat, maka apa? Itu juga tidak sah. Bahkan mungkin ya kalau ada orang sakit yang ikut Jumat, tapi mungkin ini sulit itu. Yang tiga ini memungkinkan. Jadi ini berkaitan dengan 40. Ya. Kemudian ada juga yang mensyaratkan 12 orang. Jadi ada yang mensyaratkan 12 orang. Ya. Mensyaratkan 12 orang ini karena ya di sini berdalil dengan kisah surah Al-Jum'ah. Jadi berdalil dengan surah Al-Jum'ah. Surah Al-Jum'ah ini kita lihat di ujung ayat ya. Yaitu wa idza ra'au tijaratan aw lahwan yanfaddu ilaika wa tarakuka qa'ima. Kan ada kisah di sini bahwa Nabi SAW sedang berkhutbah, kemudian tiba-tiba ada yang apa, pasukan penjual, maka sebagian para sahabat pergi meninggalkan Nabi SAW, dan yang tinggal dengan Nabi SAW waktu itu katanya 12 orang. Ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 40 orang. Nah, jadi ini syarat-syarat yang dipakai oleh pendapat tadi. Tapi kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, yang benar tidak ada batasan harus 40 atau 30 atau 20 atau 12 orang. Karena apa yang terjadi dalam kisah-kisah yang tadi, kalaupun jumlah itu benar segitu, karena ahli sejarah kalau berkaitan dengan jumlah terkadang terjadi perbedaan ya, kalau jumlah itu ya. Karena jumlah itu kayak yang namanya apa, mengingat jumlah pasukannya sekian, pokoknya jumlah sholat waktu itu sekian. Ya terkadang dikatakan banyak aja kan gitu. Ya. Maka kejadian-kejadian itu seandainya pun jumlahnya yang tadi dikatakan 12 atau dikatakan 40, ini maka dikatakan dalam istilah usul fikih waqatul muayyanah. Jadi istilahnya itu kejadian yang itu spontanitas, bukan kejadian yang merupakan syarat gitu. Jadi artinya ketika waktu itu 12 bukan berarti kalau kurang dari 12 berarti tidak sah kan itu. Cuma kebetulan saja yang bersama dengan Nabi SAW waktu itu ada berapa? 12. Dan ulama usul, ulama fikih juga sebenarnya sepakat bahwa yang dinamakan waqatul muayyanah la yustadalu biha. Artinya seperti kejadian-kejadian seperti ini itu tidak jadi syarat, tidak jadi bisa dijadikan dalil sebagai pembatasan gitu. Maka yang benar sholat Jumat itu sah dengan sahnya sholat berjamaah gitu. Jadi sholat Jumat itu sah dengan sahnya sholat berjamaah. Maksudnya apa? Ya kalau berjamaah itu sahnya dua orang ya, berarti sholat Jumat juga sah dua orang gitu. Jadi tidak disyaratkan harus 12 orang atau 40 orang ya, 40 orang. Sehingga tidak wajib mengulangi lagi apa? Sholat seperti tadi kalau kurang ya, dan semisalnya. Apalagi ya nanti juga fikih seperti ini berat banget ya, memisahkan antara ini yang sholat Jumatnya mukimin atau bukan. Kan kalau dalam istilah fikih kan ada mukimin, ada muwatinin, ada musafirin. Ya, sampai sekarang juga heboh ya tentang muwatinin itu. Mukimin, ada muwatinin, ada apa? Musafirin. Mukimin itu batasannya apa? Seperti mungkin dikatakan lahir di situ gitu, punya rumah di situ. Kalau muwatinin ini seperti ya contohnya apa? Bapak orang apa? Orang Bengkulu ditugasin jadi pekerja di sini gitu. Selama di sini ya jadi orang-orang sini kan, itu dinamakan muwatinin istilahkan. Musafirin itu ya orang yang datang. Nah, sekarang bingung juga. Yang dimaksud 12 itu harus mukimin, boleh enggak muwatinin gitu kan? Boleh mufassirin. Jadi yang dalilnya tidak jelas memang syaratnya juga jadi berat gitu ya. Dan hal-hal semacam ini maka ya apa, sah sholat Jumat itu dengan sahnya sholat apa? Berjamaah gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Nah Ustaz, baik. Kembali kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran untuk satu jawaban yang telah disampaikan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz tentang jual beli. Ustaz mohon penjelasannya, hukum jual beli dengan pekerja bank konvensional. Karena saya rencananya mau membeli kendaraan yang dimana kendaraan tersebut murni dari hasil pendapatan atau gaji dari bank, dari bank bukan dari pendapatan lainnya Ustaz. Syukron. Ya, kalau hubungan kita dengan orang yang interaksi dengan perkara yang haram, tidak ada larangan kalau interaksi jual belinya. Ketika jual belinya tidak berkaitan dengan apa? Tidak berkaitan dengan proses dia gitu. Contoh orang yang kerja di bank atau orang apa saja gitu, kecuali barangnya curian gitu. Jadi kita harus membedakan. Kalau orang menjual barang curian, secara hukum agama, secara hukum negara kan tidak boleh gitu. Kita dianggap penadah kan gitu. Tapi sekarang orang hasil umpamanya riswah, orang umpamanya hasil dari perkara interaksi yang haram, lalu kita membeli barang, membeli rumahnya, ada pekerja bank punya rumah, pekerja bank punya sawah, pekerja bank punya mobil, kita beli boleh gitu. Interaksi dengan mereka boleh. Nabi Salam interaksi dengan orang Yahudi, interaksi dengan orang Kufar Quraisy, yang mereka punya interaksi dengan yang haram. Tapi kalau kita interaksi dengan luang lingkup pribawinya, nah itu yang berbeda. Kalau kita ada orang yang kerja di bank ribawi punya mobil lalu menjual kepada kita, ya dibeli aja gitu. Apalagi kalau menjualnya murah gitu kan. Karena tidak ada hubungan haramnya dengan kita gitu ya. Tidak ada hubungan haramnya dengan kita gitu. Tapi kalau kita dengan interaksi ribawinya enggak boleh gitu kan. Ya. Satu lagi mungkin. Baik Ustadz, pertanyaan terakhir untuk sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, kalau misal saya sudah sholat maghrib atau sholat isya berjamaah di masjid, lalu pulang ke rumah dan mengimami sholat istri dan anak-anak saya Ustadz, dengan niat saya adalah sholat sunnah ba'diyah, apakah dapat dilakukan Ustadz? Jazakumullah khair. Sholat ba'diyah, ya mungkin keliru kalau sholat ba'diyah. Memang dua rakaat itu ya. Kalau mengulangi sholat wajib itu boleh, tapi tujuannya sunnah gitu. Jadi umpamanya kita dari masjid lalu kita datang ke rumah mau mengimami anak-anak untuk sholat, tidak mengapa, tapi sholatnya harus tetap sholat wajib ya, seperti umpamanya maghrib ya 3 rakaat, tidak jadi maghrib 2 rakaat gitu kan. Sholat isya ya 4 rakaat tetap mengimami, tapi niatnya niat sunnah, bukan niat qobliyah atau ba'diyah. Niatnya apa? Niat sholat sunnah. Dalilnya apa? Dari apa yang telah terjadi pada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau telah sholat dengan Nabi sallam, lalu beliau datang ke kampungnya, ternyata belum sholat, maka beliau diangkat lagi jadi imam, ya. Itu adalah hukumnya apa? Boleh. Hukumnya boleh. Sampai di sini ya, alhamdulillah kita kemarin MGI baru safar perjalanan ke Solo ya. Dan sore ini saya belum pulang, belum istirahat, langsung alhamdulillah bisa ngajar ya di sore hari ini ya. Baru sampai tadi 3:30 ya. Tapi alhamdulillah kita bisa menambah kitab Sahih Bukhari dengan izin Allah taala. Sampai di sini, terima kasih kepada seluruh ikhwan dan seluruh penanya pemirsa yang telah interaksi di kesempatan sore hari ini. Insyaallah di pekan depan kita akan menyempurnakan tentang adab salamnya. Subhanakallahumma bihamdika.